السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini para pemirsa Niaga TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini di dalam rubrik Serambi Nabawi kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pasal yang akan kita bahas hari ini adalah Faslun fir rahn. Faslun fi ar-rahn. Rahn ini ma'asyiral muslimin diartikan sebagai gadai. Ya, gadai. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, ar-rahnu lughatan ats-tsubut. Tetap. Ar-rahnu lughatan ats-tsubut artinya tetap. Ya. Dan biasanya rahn atau gadai ini mengikuti akad pinjam meminjam. Mengikuti akad pinjam meminjam. Dan barang yang digadaikan adalah sebagai jaminan, wasiqah. Ya, sebagai jaminan, sebagai akta ya atau dokumen. Kalau seandainya dalam perjalanan transaksi pinjam meminjam ini peminjam tidak bisa membayar hutang, maka barang tersebut dijual. Begitu dalam aturan syariat ya, barang tersebut dijual untuk menutup hutang ya atau uang yang dia pinjam dari orang lain. Ini gambaran secara umum. Lalu bagaimana sebenarnya hukum rahn atau gadai dalam Islam? Mari kita baca penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala. Beliau berkata di sini firrahan fi ar-rahn, kaitan dengan hukum ar-rahn yaitu gadai. Syekh Majid Al-Hamawi memberikan catatan, kata beliau, ar-rahnu, kata ar-rahnu adalah akdun, ya perjanjian, akad. Yatadammanu ja'la aynin maliyatin wasiqatan. Dia adalah akad yang mengandung, ya di dalamnya terkandung, menjadikan harta, wasiqah, sebagai dokumen atau akta atau sebagai jaminan, bidainin, atas hutang, jaminan hutang. Yustaufa minha inda ta'azzuril wafa, yang mana hutang itu akan dibayarkan atau dilunasi dengan harga barang tersebut atau dengan barang atau benda yang bernilai tersebut, inda ta'azzuril wafa, tatkala pemilik barang, dalam hal ini tentunya yang meminjam uang, dia tidak mampu mengembalikan uang yang dia pinjam. Ya, ini dalam Islam ada disebut gadai. Dan ini hukum yang sudah tua ada dalam agama Islam. Ya, luar biasa. 1400 tahun yang lalu sudah ada sistem yang sempurna tentang bagaimana kita menjalankan hukum gadai yang sesuai dengan syariah. Lalu dikatakan, hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 283, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. Dan apabila kalian berada dalam kondisi safar, perjalanan, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, dan kalian tidak menemukan seorang juru tulis yang menulis akad pinjam-meminjam, farihanum maqbudah, ya maka genggamlah rahan, yaitu jaminannya, ambillah jaminannya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dikatakan bahwasanya rahana Rasulullah dir'an lahu inda Yahudi bil Madinah, bahwa Nabi pernah menggadaikan baju perang, baju besinya, kepada seorang Yahudi di kota Madinah. Beliau mengambil beberapa gandum, ya, sejumlah gandum sebagai beliau meminjam sejumlah gandum sebagai jaminannya, beliau gadaikan baju perangnya sallallahu alaihi wasallam. Kesederhanaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, qala al muallif rahimahullah, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, dan semua yang boleh dijual atau yang bisa dijual boleh dijadikan sebagai gadai. Jadi benda yang digadaikan itu harus bisa dijual. Kenapa harus bisa dijual? Ya karena memang tujuan dari gadai adalah wasiqah. Dia adalah semacam jaminan atas hutang. Kalau nanti orang yang meminjam rahin, ya, orang yang meminjam uang dan yang menggadaikan barang itu tidak bisa membayarnya, maka barang itu dijual. Maka tentunya dipersyaratkan bahwa barang yang digadaikan adalah barang yang boleh dijual. Ya, oleh karenanya di sini beliau berkata, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, dan semua yang boleh dijual maka boleh digadaikan. Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, li'anna al-maqsuda min ar-rahn bai'ul 'ainil marhunah inda istihqaq wastifa'al haq minha, karena memang tujuan daripada gadai adalah menjual barang yang digadaikan, almarhunah indal istihqaq, ketika datangnya waktu yang disepakati pembayaran hutang, ya, wastifa'il haq minha. Dan gadai itu tujuannya adalah memberikan hak, yaitu hak orang yang memberikan pinjaman. Wa muqtadahu, dan tentunya hal ini menuntut annahu la yajuzu rahnu ma la yajuzu bay'uhu. Artinya tidak boleh kita menggadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual. Menggadaikan khamr misalnya, atau menggadaikan anjing misalnya, tidak boleh dijual, haram. Ya, patung ya, harus sesuatu yang bisa digadaikan. Karena memang tujuan daripada gadai adalah jaminan kalau sewaktu-waktu hutang tidak bisa dibayarkan, maka jaminan tersebut dijual untuk membayar hutang, untuk menutup apa hutang. Kalau dikatakan di sini ma'asiral muslimin fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Setiap yang boleh dijual boleh dijadikan barang gadai. Fid duyun, sebagai jaminan di dalam hutang piutang. Idza istaqarra, apabila hutang piutang itu sudah tetap. Sudah tetap. Ya. Tetap artinya sudah sempurna. Karena ada kondisi di mana hutang piutangnya tidak sempurna. Dicontohkan oleh para ulama misalnya kadaini salam, seperti jual beli salam. Jual beli salam itu tidak ada istilah jaminan. Kemarin sudah kita bahas ya, jual beli salam. Yaitu dua orang sepakat, salah seorang dari mereka membayar sejumlah uang atas barang mausufun fi dhimmah, atas barang yang sudah disifati, ya, sudah ada katalognya, gambarnya, warnanya, kadarnya, ukurannya. Satu pihak membayar uangnya secara kontan, pihak yang kedua, penjual misalnya, akan menyerahkan barangnya di waktu tertentu. Ini kan hutang, karena belum dibayar. Nah, yang seperti ini tidak ada jaminan. Ya, tidak ada istilahnya rohan. Ya. Karena rohan berlaku di dalam fidduyun idza staqarra. Fidduyun idza staqarra. Idza staqarra thubutuha fi dhimmah. Apabila telah tetap hutang piutang tersebut, ya, fi dhimmah, ya, di dalam perjanjian atau di dalam penjaminan. Ini poinnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, lirrahin, orang yang menggadai, lirrahin, orang yang menggadaikan satu barang, dia punya hak ar-ruju', yaitu untuk membatalkan fihi, gadainya, ma lam yaqbiduhu al-murtahin, selama barangnya belum diserah terimakan kepada orang yang menerima gadai. Jadi selama masih dia pegang, ya, dia masih bisa memutuskan antara dia gadai atau tidak. Artinya kalau sudah dipegang, artinya sudah sempurna akadnya, dipegang oleh murtahin, ya, murtahin itu orang yang menerima gadai, maka menjadi akad yang lazim, artinya sudah tidak bisa dibatalkan, ya, karena itu adalah wasiqah, adalah jaminan, ya, dari satu hutang piutang. Dikatakan di sini, idza qabada al-murtahin al-ayn al-marhunah, apabila orang yang menerima gadai, ya, kita menggadaikan satu barang kepada seseorang, kemudian dia telah mengambil barang tersebut, lazim ar-rahnu, maka akad gadai itu sudah lazim, ya, tidak bisa dibatalkan. Wamtana'a 'ala ar-rahin ar-ruju'u fihi, dan rahin, orang yang menggadaikan, tidak bisa lagi mengambil barang tersebut. Kecuali kalau dia melunasi hutangnya. Kecuali kalau dia melunasi hutangnya. Maka saat itu boleh dia mengambil barang tersebut. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat Islam, agama kita, berusaha menjaga hak. Ya, berusaha menjaga hak. Ya, hak orang yang memiliki harta harus dijaga. Ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan kelapangan harta, yang memberikan pinjaman sebagai apa namanya qardhon hasanan, sebagai pinjaman yang baik, yang tidak berbunga, tidak ada tambahan, tapi mereka pun harus dijamin haknya. Harus dijamin. Ya, dijamin jangan sampai mereka merugi. Ya. Oleh karenanya boleh saja mereka meminta, jaminannya apa nih, saya kasih pinjam, tapi jaminannya apa? Untuk menjaga hak dia, ya, si orang yang membutuhkan terbantu, ya, terbantu, dan ini sebagai jaminan, ya, keseriusan, ya, agar dia mengembalikan pinjaman tersebut, ya, jaminannya adalah benda atau barang yang bernilai, yang kalau dijual terbayar hutang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wala yadmanu al-murtahin al-marhuna illa bitta'addi. Ya. Al-murtahin, orang yang kita gadaikan kepadanya satu barang, ya, orang yang menerima gadai, dia tidak memiliki apa namanya, tidak harus memberikan dhoman. Dhoman itu semacam garansi. Kalau terjadi sesuatu pada barang yang digadaikan, dia harus mengganti. Hukum asalnya tidak ada. Wala yadman al-murtahin al-marhun. Orang yang menerima gadai, di mana dia menyimpan benda yang digadai tersebut, tidak harus apa namanya, tidak ada kewajiban memberikan dhoman, garansi, jaminan atas barang tersebut, atas barang yang digadaikan, illa bitta'addi, kecuali ada unsur ta'addi, ada unsur kesengajaan dia merusak barang tersebut, ada unsur kelalaian yang jelas sehingga barang tersebut hilang atau rusak, maka dia harus apa namanya menggantinya. Tapi kalau tidak ada ta'addi, tidak ada unsur apa namanya ingin menghilangkan hak orang lain, ada unsur ingin menguasai benda tersebut, maka hukum asalnya dia tidak layadman, ya, tidak ada keharusan dia menjamin, menggaransikan apa barang tersebut, ya, barang yang digadaikan. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, wa minat ta'addi, di antara bentuk ta'addi adalah an yantafi bil marhun. Dia memanfaatkan barang yang digadai. Berarti ini ta'addi. Kalau sampai terjadi apa-apa, dia harus mengganti. Amma ar-rahin, artinya orang yang mengambil barang gadai, dia tidak boleh memanfaatkannya, hukum asalnya, ya. Karena kaidahnya dalam Islam, kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap qard, ya, qard itu transaksi pinjam-meminjam yang di dalamnya berjalan manfaat, ada manfaat, maka dia riba. Riba. Ada seorang menggadai tanah seharga misalnya 20 juta dengan perjanjian selama hutang belum dibayar maka hasil panen dari sebidang sawah tersebut untuk orang yang memberi pinjaman atau untuk orang yang menerima gadai, yaitu murtahin. Ini riba. Ya, riba itu ziyadah, ada tambahan, ya. Baik berupa manfaat atau benda dan lain sebagainya. Oh, dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, amma ar-rahin, orang yang menggadaikan barang, falahul intiba bikulli ma la yanqusul ain almarhunah kasuknad dar. Adapun orang yang menggadaikan sesuatu, misalnya dia menggadaikan rumahnya atau menggadaikan sebidang tanah, dia masih punya hak. Dia masih punya hak untuk al-intifa', memanfaatkan barang yang dia gadaikan. Contohnya kalau rumah ditempati, kata beliau. Ya. Yeah. Ala annal marhun yakunu tahta al-yadil murtahin, walaupun memang barang itu sudah berada di bawah jaminannya orang yang memberikan pinjaman uang. Kalau di kita biasanya suratnya dipegang, surat kepemilikannya. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa idza, dan apabila qabada al-murtahin, apabila orang yang memberikan pinjaman atau al-murtahin, orang yang kepadanya kita menggadaikan barang, dia sudah mendapatkan sebagian dari haknya. Misalnya yang dipinjam 10 juta, dia sudah dapat 5 juta. Uangnya sudah kembali 5 juta. Wa idza qabada ba'dal haq, apabila dia sudah mengambil sebagian dari haknya, lam yakhruj syai'un minar rahn, maka jaminan itu tidak bisa diambil hatta yaqdiya jami'ahu, sehingga ditunaikan keseluruhannya, berarti dibayar full, dibayar total, dibayar lunas, ya, barulah rahan atau jaminan itu boleh diambil. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi menyampaikan faidah. Beliau katakan, faidatun idza hadatha min ainir rahan nataj kal walad wal laban was samarah fa huwa kharijun anir rahan. Apabila terjadi atas barang yang digadaikan, ya, hasil, ya, jadi barang yang digadaikan mengeluarkan hasil. Misalnya kalau yang digadaikan kambing, kambingnya beranak atau mengeluarkan susu, atau menggadaikan pohon, pohonnya berbuah, fahuwa kharijun anir rahan, maka itu tidak masuk ke dalam gadai. Wahuwa lirrahin, maka yang keluar itu adalah haknya yang menggadaikan. Ya. Wa ma yalzam lirrahn min mu'natin fa huwa al-rahin. Dan apa-apa yang wajib ada untuk barang gadaian tersebut, itu kewajibannya yang menggadai. Misalnya kalau hewan butuh makanan. Apakah siapa yang memberi makan hewan tersebut? Yang menggadai. Yang menggadaikan barangnya. Lalu dikatakan di sini, lil murtahin, orang yang menerima gadai. Ada orang menggadaikan sesuatu, lalu dia terima barang tersebut. Orang yang menerima gadai, dia memiliki hak talabu bai'il marhun, untuk meminta agar barang yang digadai jual. Au talab qada dainahu, atau dia pun boleh meminta agar hutangnya dibayar. Minar rahin, dari orang yang menggadai, in halla ad-dain, apabila waktu pengembalian hutangnya sudah sudah jatuh tempo. Disepakati akhir bulan Syawal, datang bulan Syawal, sudah sampai di akhir, diminta mana hutangnya, ya sudah kita jual saja. Ya kita jual, jual saja. Fa in lam yaf'al ajbarahu al-hakim. Apabila yang menggadai tidak mau menjual barang tersebut, maka yang menjual nanti hakim. Dibawa ke mahkamah. Pak Hakim, telah terjadi perjanjian hutang piutang dan barang ini sebagai jaminannya. Ini sudah jatuh temponya, tetapi hutang tidak dia bayar dan barangnya tidak mau dia jual. Barang jaminannya tidak mau dia jual. Maka apa kata beliau? Fa in lam yaf'al ajbarahul hakim. Maka nanti hakim akan memaksa dia menjual barang tersebut. Fa in asarra, tetapi seandainya yang meminjam uang tetap, kama law kana ghaiban, misalnya dia hilang, artinya hilang dia menghindar, tidak mau komunikasi dengan orang yang apa namanya orang yang meminjam uang itu hilang, handphonenya dimatikan, pokoknya putus komunikasi, ya, sedangkan barangnya, surat-suratnya misalnya masih ada di orang yang menerima gadai tersebut. Ba'ahul hakim, maka hakim berhak menjual barang tersebut. Wa qadha daina min samanihi, maka hutang dibayar dari nilai barang tersebut. Lalu bagaimana kalau ada kelebihan nilainya? Ya dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Wa yajuzu lil murtahin bai'uhu bi idznir rahin wa hadratihi, dan bahkan yang menerima gadai bisa aja menjual sendiri, tapi dengan syarat telah mendapatkan izin dari yang memberikan gadai. Ya. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu bab Ar-Rahnu dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja'. InsyaAllah kita lanjutkan setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya, hanya di Niaga TV, jangan lupa. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat penggiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau penggiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm, sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional, mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman, serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk kebutuhan mengolah adonan atau produksi adonan yang menggunakan telur, pada berbagai kebutuhan industri makanan seperti bakery, pastry, cake, frozen food, atau catering, gunakan mesin egg mixer tipe JD15 dari Maxindo. Kegunaan untuk mengaduk telur dalam jumlah besar sehingga produksi lebih praktis dan efisien. Dengan material berkualitas yang food grade,

hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya, salah satunya adalah wa idza atisha, dan apabila dia bersin, fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, ucaplah dengan jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara menjawab bersin dengan ucapan alhamdulillah. Artinya selama saudara kita yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka tidak ada kewajiban kita, tidak ada hak dia kita doakan dengan kalimat yarhamukallah, tidak. Ya. Tidak ada keharusan kita menjawab yarhamukallah. Ucapan yarhamukallah hanya ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Dia bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Adapun di dalam salat, ya, kita tidak boleh menjawab. Ya, dalam salat tidak boleh kita menjawab. Ya, sekedar dia mengatakan alhamdulillah, Allah alam bisab, kata para ulama tidak masalah. Seorang bersin, lalu dalam salatnya dia mengatakan alhamdulillah, ya, dengan suara lirih, ya, tidak masalah. Tetapi tidak perlu dijawab yarhamukallah, sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang mengucapkan yarhamukallah kepada seorang sahabat lain yang bersin saat salat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, ada dari Jawa Tengah, kita coba angkat. Assalamualaikum. Dengan Ibu Lia, ya, di Jawa Tengah, silakan Ibu. Ciri-ciri ain. Baik. Baik. Suaranya putus-putus, Ibu, maaf. Diulangi, Ibu, pertanyaan kedua, suara Ibu putus. Di surat Al-Hasyr. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Ya. Baik. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, Nabi Muhammad berkata wal ain haq, bahwa penyakit ain itu hak. Artinya hak, ya, benar-benar ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan penyakit ain terjadi ketika seorang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, ya, dia memandang sesuatu yang membuat dirinya kagum, dan dia tidak mengucapkan Masya Allah, dia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang dia lihat, yang dia kagumi itu akan mengalami satu hal yang buruk. Satu hal yang buruk ini tidak tentu. Kalau kendaraan tiba-tiba saja dia kecelakaan misalnya, atau bannya tiba-tiba pecah, atau mesinnya tiba-tiba hancur, rusak. Kalau hewan tiba-tiba lumpuh, sakit, lalu mati. Ya, kalau anak-anak tiba-tiba demam, tidak tahu apa sebabnya, sakit, ketakutan, menangis. Ya. Atau kalau kecantikan tiba-tiba hilang kecantikannya, tiba-tiba dia menjadi hilang kecantikannya, ada yang mengatakan tiba-tiba menjadi kurus badannya. Ya. Tiba-tiba menjadi mengkerut kulitnya. Itu ain, penyakit ain. Oleh karenanya hendaknya kita selalu berusaha menjaga diri kita, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam berhias, ya, seorang wanita kecuali di hadapan suaminya, tidak menampakkan hal-hal yang bisa menarik perhatian manusia, ya, tidak berlebih-lebihan dalam kemewahan, dalam menggunakan perhiasan seperti emas, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, begitupun hendaknya kita senantiasa memohon perlindungan, menjaga zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Sayyidul Istighfar, ya, membaca isti'azah, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama, ya, kaitannya dengan ain. Dan ain benar-benar ada, ya, ain benar-benar ada. Oleh karenanya kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah, ya, negara-negara Teluk, ya, kalau kita lihat itu kendaraan-kendaraan mereka, kalau mereka baru membeli kendaraan baru, mobil atau motor, itu di kacanya dipenuhi dengan kata Masya Allah, Tabarakallah, atau mereka tulis hadza min fadli rabbi. Itu seperti keharusan. Saya lihat di negara Yaman itu begitu, mobil-mobil bagus-bagus itu semuanya tertulis Masya Allah. Tujuannya barangkali ketika orang melihat mobil itu langsung dia membaca Masya Allah, ya, supaya tidak terkena ain. Atau kadang ditulis hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang di rumah-rumah besar di negara Arab kita lihat di temboknya diukir, ya, diukir itu Masya Allah, Tabarakallah, hadza min fadli rabbi. Ini salah satunya adalah untuk menghindari penyakit ain. Allahu'alam bissawab. Yang kedua, masalah ghil, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, sifat ghil yaitu kebencian di dalam hati kepada orang yang beriman, kedengkian, ketidaksukaan kepada orang yang beriman, ya, tidak suka ketika melihat susah kalau melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Ini bahaya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit yang berbahaya sekali, ghil, penyakit hati. Ya. Rasulullah berkata, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita dengki kecuali dalam dua hal. Dengki di sini bukan dengki dalam arti kita berharap kenikmatan itu hilang, tapi kita pengen punya yang seperti itu. Ya, yaitu rajulun atahullahu malan ya fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya, dan dia menginfakkan harta tersebut di siang dan malam. Dan orang yang mahir membaca Al-Quran, dan dia membacanya di pagi dan malam hari, di siang dan malam hari. Ya, itu kata Nabi, tidak ada hasad kecuali fisnatain di dalam dua hal tersebut. Artinya kita memohon agar Allah hilangkan ghil, yaitu rasa benci, rasa tidak suka, ya, rasa marah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi dari Padang. Kalau orang berhutang tanpa bunga tapi tak mau bayar, sudah lebih 3 tahun, lumayan banyak bosan Umi meminta. Umi sudah tua, 82 tahun. Kalau Umi ikhlaskan saja, apa efek Umi dan orang berhutang? Ya, kalau ibu mengikhlaskannya, maka ibu akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, bahkan ketika ibu bersabar, ya, ibu bersabar. Ya, Allah katakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang meminjam uang tersebut dalam kondisi sulit, kemudian kau berikan dia kesempatan sampai dia lapang, maka kata Nabi, setiap hari kalau dia meminjam uang 3 tahun, maka setiap harinya itu menjadi pahala untuk ibu. Menjadi pahala yang tidak ada habisnya sampai uang itu dikembalikan. sedekah jatuhnya. Kalau diikhlaskan ya itu lebih besar lagi pahalanya. Ya. Kalau diikhlaskan maka itu jadi sedekah untuk ibu. Efeknya ibu mendapatkan pahala yang besar. Adapun untuk yang meminjam, efeknya dia lepas daripada pertanggungan kelak di hari kiamat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana fulanah dari Tangerang. Jika ada anak memberikan mobil pada ayahnya, lalu ayahnya meninggal, sebelum meninggal ayahnya bilang, semua hanya pinjaman dan hanya hak pakai saja. Ayah tersebut hanya bilang pada anak yang memberi tanpa ada saksi lain kecuali istrinya. Setelah meninggal, apakah mobil tersebut menjadi waris? Bolehkah mobil itu dijual uangnya disekal sama ayah? Istri juga setuju. Allah alam bisawab ya. Kalau anaknya memang memberikan ya jatuhnya pemberian. Jatuhnya pemberian. Ya kalau memang anaknya berkata, ya ini hadiah buat ayah, kendaraan ini milik ayah. Ya sudah, itu jatuhnya pemberian. Terlepas si ayah mengatakan, oh enggak ini pinjaman. Nah, ya, itu ayah tidak punya hak untuk menentukan itu. Hartanya milik si anak. Ya sudah ya, saya enggak mau tahu itu punya ayah. Selesai. Maka itu adalah, apa namanya, harta yang dimiliki oleh si ayah. Hukum asalnya dia warisan. Hukum asalnya dia warisan. Boleh tidak dijual lalu disedekahkan? Hukum asalnya itu adalah warisan, haknya ahli waris. Ya, kalaupun ingin dikeluarkan untuk selain daripada apa namanya warisan, ya itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena lebih dari sepertiga itu dilarang oleh syariat. Ya, itu pun sepertiga itu kata para ulama sudah terlalu banyak. Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga, tapi sepertiga itu kebanyakan. Ya, seandainya engkau meninggalkan anak-anakmu, istrimu, keluargamu berkecukupan, itu jauh lebih baik kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dibandingkan mereka harus berkeliling-keliling ya meminta-minta kepada manusia. Ya. Oleh karenanya ya kalau memang ahli waris sepakat mengatakan khusus untuk mobil ini ya sudahlah kita niatkan saja kita jual lalu kita sedekahkan hartanya ya silahkan ya. Tetapi kalau itu adalah harta peninggalan tentunya tidak boleh sampai menzalimi ahli waris. Ya. Karena kalaupun ada yang dikeluarkan dari harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kecuali hutang. Kalau hutang tidak dihitung sepertiga. Ya kalau hutang itu ya kalaupun nanti harta warisannya habis semua untuk bayar hutang itu gak ada masalah. Misalnya dia meninggalkan uang 200 juta. Hutangnya 220 juta. Ya. Setelah digunakan untuk pengurusan jenazah dan lain sebagainya sisa 210. Hutangnya 200 juta. Apakah kita utamakan warisan atau hutang? Hutang dulu. Hutang dulu. Setelah hutang lunas baru nanti warisan. Ya, Allah alam bissawab. Ada Bapak Junaidi di Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, memang ada. Iya Bapak. Ya ini, apakah anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, anak-anak yang masih usia di bawah 7 tahun dan belum disunat, itu kalau masuk di safnya orang dewasa, itu bisa memutuskan saf katanya. Baik, itu saja Bapak. Ya, itu saja. Baik, Allah ambil saf ya. Saya tidak tahu ada ketentuan seperti itu. Yang kita dapatkan dalam hadis Nabi justru 7 tahun adalah waktu di mana kita mulai mengajarkan secara intens, secara serius anak-anak kita sholat. Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum as-salah wa hum abna as-saba." Ya. Ajarkan anak-anak kalian sholat saat usia mereka 7 tahun, wadribuhum wa hum abna al-ashr, dan pukullah mereka saat usia mereka 10 tahun. Ya bahkan dalam hadis dikatakan ada seorang sahabat ya dalam hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram saya lupa nama sahabat ini bahwa satu ketika sahabat ini bercerita mereka datang bersama kaumnya ke Rasulullah SAW Maka Rasulullah berkata, orang yang paling berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalannya. Lalu saat itu, ya kata sahabat ini, aku paling banyak hafalanku. Sedangkan usiaku baru 7 tahun. Usiaku baru 7 tahun. Ya, dalam riwayat bahkan 6 tahun. Ya, maka saat itu akulah yang menjadi imam mereka sholat. Bukan sekedar sop, imam sholat. Oleh karena kata para ulama, orang yang belum balik mereka tidak wajib. Tetapi kalau mereka sholat di usia tamyiz, ya di usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Ya, bahkan dalam riwayat hadis yang tadi, tidak dibedakan apakah sholat sunnah atau sholat wajib, boleh jadi imam. Walaupun nanti para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sah di sholat sunnah, tidak sah di sholat wajib. Kalau saya tidak salah, Imam Syafi'i berpendapat sah baik di sholat sunnah atau sholat yang wajib. Allah alam bissawab. Artinya kalau jadi imam saja ada hadis yang sahih mengatakan sah, apalagi sekedar berdiri di antara sop orang dewasa. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Tangerang Selatan. Bolehkah kuburan yang sudah dikeramik dibongkar dan dibuat sesuai syariat? Dan apakah selama ada bangunan di atas itu termasuk dosa mayit atau bagi yang membangun? Allah alam bisawab ya. Kalau tidak menimbulkan fitnah, ya tidak menimbulkan fitnah, ya bagus kalau diratakan. Diratakan dalam arti dibuat kalaupun ingin ditinggikan sejengkal tanah saja. Ya, atau kayak di Jakarta ya, dibuat semacam rumput-rumput untuk menahan agar tanahnya tidak turun. Itu bagus. Ada hadis-hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata kepada sahabatnya, "Maukah engkau aku utus dengan sesuatu di mana Rasulullah mengutusku dengan hal tersebut? Tidaklah engkau menemukan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau samakan dengan kuburan yang lainnya." Ya. Apakah itu menjadi dosa si mayit atau menjadi dosa orang yang hidup? Allah alam bisawab, selama si mayit tidak mewasiatkan hal tersebut, maka tidak ada dosa apapun atasnya. Ya, maka itu adalah tanggung jawab orang yang masih hidup. Kecuali kalau si mayit berwasiat, kalau saya meninggal, bangunkan di atas kuburan saya bangunan, masjid, nah itu nanti berdosa. Dan wasiat seperti itu tidak dilaksanakan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi. Apakah boleh kita berdoa dalam setiap sujud dengan doa yang Nabi ajarkan dan doa yang ada dalam Al-Quran, dan setiap doa apakah harus diakhiri dengan salawat Nabi maupun dalam sujud? Allah alam bissawab ya. Doa dalam sujud ya diperbanyak. Apakah harus diakhiri dengan salawat? Tidak harus. Disebutkan oleh para istri Nabi, Ummu Salamah dan yang lainnya, bahwa Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi tidak disebutkan bahwa beliau membaca salawat setelahnya. Tidak. Justru doa itu, ya dibaca, diminta. Misalnya di akhir tasyahud, itu tidak diperintahkan untuk membaca salawat. Tetapi cukup kita memohon perlindungan dari 4 hal, lalu berdoa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita pun diajarkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak berdoa dengan berdoa saat sujud dengan doa-doa yang ada di Al-Qur'an? Boleh kata para ulama. Tetapi kita niatkan bukan membaca Al-Qur'an, tetapi niatnya adalah berdoa. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima ya. Di tempat kami menggadai itu prakteknya si A menggadai sawah kepada si B. Si B memberikan sejumlah uang sesuai perjanjian dan si A menyerahkan sawahnya kepada si B. Si B mengolah, itu salah, itu riba. Ya, si B mengolah sawah tersebut, si A mengambil kembali sawahnya jika telah ada uang untuk membayar gadai. Itu riba. Itu riba. Itu gadai yang tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaan yang keenam. Karena dia memberikan pinjaman sekaligus mendapatkan untung dari hasil tanah. Maka itu riba. Bahkan lebih kejam dari riba. Karena kalau bunga riba nggak sebesar itu. Ya, baik. Kalau ini dapat panen, ya, dapat hasil dari sawah besar. Pertanyaan ketujuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, pertanyaan keenam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum penjelasan hukum pinjam meminjam, ada teman pinjam uang 33 juta, janji 2 hari dikembalikan sudah lewat 5 hari. Saya tanya belum ada uang, 20 hari kemudian saya tagih, dia kembalikan 10 juta. Sisa 23 juta, saya tagih berulang-ulang, sudah 3 tahun, belum juga dikembalikan dengan alasan belum punya uang. Lantas saya balik pinjam barangnya. Barang itu saya jual laku 8 juta untuk bayar hutangnya. Nah, sisanya berkali-kali saya tagih selalu belum punya uang. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya barang yang saya jual tadi dari hamba Allah? Ya kalau memang sepakat, ya sudah saya ambil. Anda punya barang apa? Ya, saya punya barang kulkas, TV, ya sudah saya ambil ya untuk menutup barang Anda. Ya sudah Pak, ini jual saja barang-barang kami itu untuk menutup barang. Ya tentunya ya harus jelas harga yang dijualnya berapa. Ya harga yang dijualnya berapa. Ya misalnya harga yang dijual mobil ternyata melebihi harga hutang dia, maka hanya berhak mengambil nilai hutangnya. Kalau hutangnya 32, mobilnya misalnya laku 50, maka yang 20 dikembalikan kepada orang yang meminjam tersebut, ya. Ya kalau memang orang yang meminjam berkata, "Pak, saya tidak punya apa-apa kecuali barang-barang ini, Pak. Bapak jual saja barang ini." Ya, maka wallahu alam bisawab, saya tidak melihat ada masalah di situ. Ya tidak masalah. Ya, itu masalah teknis saja, ya masalah teknis cara membayar dengan barang kan begitu. Selama ya adil dalam artian jangan sampai ada tambahan. Karena kalau ada tambahan namanya riba. Wallahu alam bisawab, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang kartu prakerja. Ada seseorang yang mengajak saya mendapatkan kartu prakerja dan ia menjadi jokinya dengan perjanjian bagi dua. Saya hanya diminta KK dan KTP serta nomor rekening. Sebelumnya saya belum begitu mengerti dengan kartu prakerja itu. Ternyata di dalamnya ada pelatihan yang didapatkan secara online dan uang yang didapatkan digunakan untuk praktek modal usaha. Sementara dengan cara joki saya tidak dapat pelatihannya, karena pelatihannya diberikan melalui email si joki dan pemerintah melarang menggunakan joki dan ada kriteria tentang bagi penerimanya dan pemerintah minta dana dikembalikan bagi yang salah sasaran. Saya minta uang itu dikembalikan karena saya merasa tidak berhak dan cara yang digunakan melanggar, namun joki menolak karena berpendapat ia berhak atas separuh dari uang tersebut, 300 ribu per bulan selama 4 bulan karena telah meluangkan waktu dan tenaga mendaftarkan saya. Maka saya telah menzoliminya apabila mengembalikan uang tersebut. Wallahu alam bisawab, ya sejak awal harusnya ditolak. Ya, karena pemerintah punya aturan bahwa itu adalah untuk yang bekerja. Ya, untuk yang bekerja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan, ya. Artinya sebenarnya sejak awal kalau memang pemerintah sudah melarang menggunakan joki, maka ya tidak boleh kita menggunakan joki tersebut. Artinya ya sudah salah sejak awal. Ya, sejak awal seharusnya kalau memang tahu itu tidak boleh ya jangan. Ya. Kalau sekarang sudah tahu bagaimana? Ya, Rasulullah berkata, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu, maka bukan bagian dari kami. Maka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu Ustaz, uangnya gimana? Saya kan gak ikut pelatihan, tapi uangnya ke saya. Yang ikut pelatihan jokinya, tapi atas nama saya. Ya sudah, kalaupun masuk uang itu ke Bapak, karena itu bukan hak Bapak, dikeluarkan saja. Disedekahkan, diinfakkan ke orang miskin dan lain sebagainya. Ya. Allah alam bissawab. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mendatangi undangan walimah yang ada musiknya? Allah alam bisawab, ya. Kalau memang ada kemungkaran, apapun jenis kemungkaran tersebut, kata para ulama mengatakan ya, kalau kita tidak bisa mengubah kemungkaran, maka hukum asalnya kita tidak boleh datang kalau memang kita tidak bisa mengubah kemungkaran. Tapi permasalahannya di kita, ya di kita antara walimah dengan musik itu seperti satu kesatuan dalam tradisi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Ya, musik-musik dalam arti yang haram ya, yang dimana ada suara wanita yang cabul. Adapun musik-musik dalam artian yang ada yang diringankan, ada hukum yang diringankan kalau dalam pernikahan, nasyid-nasyid ya, itu diringankan hukumnya dalam pernikahan atau dup yang bergendang ya, itu diringankan, ada pengecualian dalam pernikahan. Tapi kalau musik dalam arti yang mungkar, wanita-wanita yang suaranya bergelombang-gelombang membangkitkan syahwat dengan syair-syair yang syahwat, cabul, menggambarkan wanita, menggambarkan cinta dan lain sebagainya, itu kita kalau tidak bisa mengubah ya kita tidak datang. Ya. Lalu bagaimana mensiasatinya? Tinggal dicari ya. Saya misalnya sering diundang walimah, kita bermasyarakat ya, kita diundang walimah tetangga. Lalu kita kapan datang? Datang ba'da zuhur, ketika alat musiknya dimatikan, habis sholat zuhur langsung kita datang, atau menjelang zuhur setengah 12 kita datang ke acara walimah sehingga musiknya dimatikan, kan begitu. Atau kita datang salaman langsung kita keluar, menghindari musik tersebut ya, artinya ya dihindari saja. Bagaimana caranya menghindarinya ya, bagaimana cara artinya jangan sampai kita duduk di situ menonton acara panggungnya dan lain sebagainya. Ya Allah alam bissawab. Ini yang barangkali bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.